Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan untuk kita bertahan di atas jalan iman, memberikan kesempatan untuk kita mampu beribadah dengan tenang, dan kita pun bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena keinginan untuk menghidupkan majlis-majlis ilmu dapat tertunaikan. Kenikmatan ini tidak bisa ditukar dengan apapun karena sangat mahal. Kenikmatan yang sangat mahal ini karena tidak diberikan kepada setiap orang, hanya yang tertentu saja, hanya yang terpilih saja. Maka tidak ada pilihan kecuali mari kita jaga, ayo kita pelihara agar tidak lepas dari kita. Betul-betul kita bermohon dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya nikmat ini tidak dicabut olehnya. Karena nikmat iman bila dicabut, apa artinya hidup di dunia? Penuh dengan derita lahir batin. Karena nikmat beribadah apabila diambil kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hidup ini hampa dan tidak ada ruhnya. Sebab manusia diciptakan untuk beribadah. Karena nikmat menuntut ilmu, menghadiri majlis-majlis ta'lim, apabila dihapus dari kita, maka hidup ini pasti dalam kegelapan terus-menerus. Karena ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah petunjuk. Seseorang yang hidup tanpa ilmu, kata para ulama, ibarat orang berjalan tanpa petunjuk di malam hari tanpa cahaya. Wal'iyadzu billah. Maka sekali lagi, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk terus menghidupkan majelis-majelis ilmu. Bahkan jangan dilupa, itulah karakteristik dakwah Ahli Sunnah. Selalu menghidup-hidupkan majelis ilmu. Mengajak umat, ayo kita belajar, ayo kita menuntut ilmu. Itu tanpa henti, tanpa lelah. Sekali lagi, itulah karakteristik dakwah Ahli Sunnah. Berusaha untuk mencerdaskan umat secerdas-cerdasnya. Senang dan bahagia apabila umat semakin hari bertambah pintar beragama. Tidak ada upaya pembodohan. Umat tidak dihalang-halangi untuk belajar dan pintar. Sekali lagi, itulah karakteristik dakwah Ahli Sunnah. Pokoknya diajak dan digelorakan, ayo belajar, ayo ngaji, ayo talabul ilmi, ayo pintar. Selain dakwah Ahli Sunnah, tanpa terkecuali, selain dakwah Ahli Sunnah, ada unsur tajhilul ummah, ada unsur pembodohan umat. Justru bagaimana caranya umat itu tidak pintar, karena kalau pintar akan mengkritisi, kalau pintar pemimpin atau tokohnya kalah pamor, kalau pintar nanti akan ketahuan, oh jalan yang kita tempuh salah. Yang ditekankan satu, lu supaya manut wae, derek mawon, ikuti apa yang sudah ada, turuti apa kata pimpinan. Itu sifat dan karakter dakwah selain Ahlu Sunnah. Ditakut-takuti, kamu kalau pinter malah mumet, kamu kalau baca kitab ini malah gak mampu, gak kuat. Yes, derek mawon. Contoh yang paling mudah itu adalah belajar bahasa Arab. Dakwah Ahli Sunnah itu terus mengajak, ayo belajar bahasa Arab, ayo belajar bahasa Arab. Sudah putus, berhenti, vakum, ulang lagi. Jangan berhenti. Dari yang pesertanya 20, sisa 5. Yang 15 didiamkan, tidak. Ayo ulang lagi. Orang mampu, udah buat sendiri. Nanti yang levelnya kita turunkan. Kita sudah ada pengalaman. Gagal lagi, ayo lagi. Biarkan umat mampu berbahasa Arab, supaya umat bisa membaca referensi-referensi secara langsung. Ayat Al-Quran dan tafsirnya, hadis Nabi Muhammad SAW berikut penjelasannya. Walhamdulillah. Sekali lagi, jangan lupa bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih ingat satu cerita. Itu di tahun 2007. Tahun 2007. Dalam taklim sebuah kajian Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, itu tentang sholat. Kejadiannya di Sulawesi, di musola di rumah saya, rumah bapak lah, bukan rumah saya, rumahnya bapak bikin musola, berpapan kayu, lantainya lantai dua. Kita itu pulang dari Yaman, masih bujang. Kita buka kajian Bulughul Maram di sana. Kenapa kajian Bulughul Maram yang kita buka karya Al-Hafiz Ibnu Hajar? Karena dalam salah satu kunjungan ke ruang pengarsipan Kesultanan Buton waktu itu, saya mengajak beberapa ikhwan untuk cobalah kita masuk ke perpustakaan dan kearsipannya Kesultanan Buton. Kita naik ke sana, kita dipersilakan masuk oleh yang menjaga. Nah, di antara benda keraton yang ditinggalkan dan dirawat itu sebuah buku tulisan tangan seorang sultan. Sultan, orang sana bilang Kaimuddin, padahal dari bahasa Arab Qaimuddin. Ya. Itu tulisannya tulisan tangan seorang sultan pakai bahasa Arab. Itu apa? Syarah Bulughul Maram, artinya disalin oleh beliau. Oh, berarti masyarakat di sini ya secara asal usul dan sejarahnya sudah akrab dengan kitab Bulughul Maram. Sudah, berarti besok kita kalau buka kajian Bulughul Maram yang dibaca. Itu kan salah satu trik kajian kan. Misalkan di sebuah daerah Riyadhus Shalihin itu sudah biasa dikenal. Ngaji apa? Ngaji An-Nawawi Riyadhus Shalihin. Udah. Kita bacakan kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam Riyadhus Shalihin semuanya lengkap. Bab pertama saja sudah tentang tauhid, yaitu babul ikhlas. Ya. Itu sudah tentang tauhid sampai tata cara sholat fikih, sampai kemudian akhlak dan muamalah tersebut di sana. Kenapa kita ngaji kitab Riyadhus Shalihin? Ya masyarakat di situ sudah akrab. Ya. Sudah terbiasa dan familiar dengan kitab tersebut. Atau kitab-kitab yang lain lah, Sahih Bukhari mungkin, Sahih Muslim barangkali. Baik. Nah, di antara peserta kajian Bulughul Maram itu ada seorang mahasiswa masih aktif. Selesai ngaji Bulughul Maram, dia bilang sama kita waktu itu, sudah ini yang saya cari. Sudah ini yang saya cari. Maksudnya, aduh Ustaz, baru dia cerita ikut sel-sel tarbiyah di kampus. Ikhwanul Muslimin sistemnya ya. Jadi saya ikut bergabung direkrut jadi anggota Liko namanya. Sekali, dua kali, tiga kali. Ada yang pernah ikut Liko di sini? Likonya Ikhwanul Muslimin ya. 10 orang buat kajian. Setelah beberapa waktu, saya ditunjuk jadi pembimbing Liko, pembinanya. Ya, waktu itu saya mau-mau aja. Ya. Tapi lama-kelamaan saya berpikir, kok begini ya dakwahnya? Saya sendiri belum tahu apa-apa. Saya sendiri belum paham agama. Kok sudah ditunjuk jadi pemimpin dan pembina? Belum ngerti apa-apa. Mulai dia berpikir, aduh, dakwah seperti apa ini? Dia cerita bagaimana susah dan terbebani ketika sebelum Liko diselenggarakan. Cari referensi sana, cari referensi sini. Ditulis, dihafal. Mumet dia. Karena besok harus ngomong untuk anggota-anggota grup tarbiyahnya itu. Lama-kelamaan kan terbebani. Alhamdulillah, ketika beberapa kali sudah ikut kajian rutin Bulughul Maram, dia bilang, sudah ini yang saya cari. Bagaimana ibadah dengan benar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam liqa-liqa itu gak ada disebutkan tata cara bersuci, tata cara sholat yang benar, ya, bagaimana beribadah dan bermuamalah, tidak. Yang dibahas politik, ya, yang dibahas politik, mulai dari sejarah politik Islam sampai politik kontemporer, kompilasi ya pemerintahan Islam dengan modern. Udah yang dibahas tentang itu terus, ekonomi umat, kemasyarakatan, pertahanan, struktur negara, sholatnya aja nggak benar. Kita sama-sama sepakat bahwa sholat itu kan rukun Islam yang kedua setelah bertauhid, berucap syahadat. Kita juga sama-sama sepakat bahwa sholat itu adalah tiang agama. Ya. Amududdin, tiang agama. Kok malah tidak dipelajari? Kenapa tidak diajarkan? Itu yang menjadi pertanyaan bagi mereka yang masih berakal sehat. Bagi mereka yang betul-betul menginginkan jalan kebenaran, untuk mereka yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, enggak benar, akhirnya ditinggalkan. Dia keluar dari apa sel-sel Ikhwanul Muslimin di kampus itu, walaupun sempat dicari karena bagi mereka sebuah kecolongan besar. Ya, ketika seorang pemimpin grup tarbiyah dia menyatakan keluar. Nah, itu gambaran atau contoh nyata dari sekian banyak contoh yang ada untuk meyakinkan kita bahwa dakwah Ahlus Sunnah sudahlah, ini dakwah yang benar. Salah satu karakternya dari beberapa karakteristik yang ada, mencerdaskan kehidupan umat. Umat itu justru didorong, dituntut pintar gitu loh. Nah, iso gak usah ngundang lagi ustaz dari rendah itu. Ya, kalau bisa loh, gak usah ngundang lagi ustaz dari rendah. Yang ngisi siapa? Oh, ustaznya gak ada. Kita dia ustaz apa? Pokoknya, kalau bisa. Jadi gak usah ada lagi yang japri WA. Ustaz, apa hukumnya seperti ini? Udah sinawo. Gitu. Belajar yang sing pinter, sing iso, kuliah odw. Itu sudah. Kitab-kitab fatwa sudah banyak sekali itu. Maunya begitu. Ayo. Tapi selain Ahlus Sunnah, senang kalau umatnya itu bodoh. Kalau umatnya bodoh, jadi raja dia. Derek. Ngendikan input Pak Ustaz. Senang malah. Bisa dibohong-bohongin, bisa ditipu-tipu. Ini ya. Oke, Pak Ustaz. Ya. Gua bawa beras. Ya. Mau bikin apa, Mang? Enggak boleh. Aturannya seperti ini. Oke. Oke. Tapi kalau dia takut kalau umatnya pintar nanti dikritik loh. Pak Ustaz kok kehidupannya seperti ini? Gitu. Pak Ustaz kok ngomongnya seperti itu? Enggak mau. Jangan sampai umat tahu. Coba kalau misalkan kita flashback dengan basic dan latar belakang kita serta sejarah masa lalu, bukankah seperti itu? Ya, ada apa? Kalau saya sebutnya ya sebagai pembodohan umat lah. Jangan sampai umat itu pinter. Kalau umat pinter bahaya. Beda dengan Ahli Sunnah. Ya, walhamdulillah kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha dan upaya untuk mencerdaskan kehidupan umat itu betul-betul diselenggarakan oleh Ahli Sunnah. Tayyib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam prosesnya itu memang tidak mungkin bisa lepas dari kendala. Masalah itu akan selalu ada. Nah, yang perlu kita ingat bahwa jalan hidup yang dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan dakwah, bukan jalan yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Allah memerintahkan Nabi Muhammad, "Qul, katakan ya Muhammad, nyatakan, hazihi sabili, inilah jalanku, jalan yang dipilih, jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan apa itu? Ad'u ila Allah. Aku berdakwah, berdakwah itu mengajak. Mengajak kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang ala basiratin. Dakwah yang dibangun di atas ilmu. Bukan asal-asalan, bukan sembarangan, bukan suka-suka hati. Tapi ala basiratin, di atas ilmu yang kokoh, di atas hujah yang kuat. Keinginan baik saja masih belum cukup. Keinginan baik harus ditopang dengan cara yang baik. Supaya hasilnya baik maksimal. Kalau keinginannya baik sekalipun, caranya kurang atau tidak baik, hasilnya akan buruk. Contoh, ada seseorang dipercaya untuk menempati sebuah lokal bangunan rumah, katakan. Gratis, silakan kamu pakai rumah ini. Kamu tempati tidak usah bayar. Yang penting dijaga, dirawat. Begitu. Oh, terima kasih, matur nuwun. Itu udah ditempati, dirawat. Bahkan dijadikan sebagai tempat usaha, boleh oleh pemiliknya. Monggo, silakan. Kita malah senang. Ya. Ya rupanya di rumah itu oleh si pemilik di bagian ruang tamu dipasang foto-foto keluarga. Foto bapak, foto ibu, foto anak, foto bersama saat wisuda. Banyak sekali. Selama dia menempati, karena yang punya memang tidak ada di sana, katakan di Jakarta, sementara dia di Jogja, sudah foto-foto itu diturunkan, ditaruh di tempat yang rapi. Kemudian kalau pemiliknya datang berkunjung, atau mungkin aku ingin ke Jogja paling 3 hari, saya tak nginep di rumah atau saya tak singgah. Teman tersebut tanya sama saya, ini kejadiannya nyata nggih? Gimana Ustaz hukum memasang foto? Yo pasang, bukan rumahmu. Lalu sama dia kan bukan rumah yang jenengan. Kalau dia datang nanya, loh fotonya itu yang sini. Orang awam. Sudah diberi kesempatan tinggal, gratis, tidak berbayar, bersyukur mestinya. Ya, jadi masalah kalau dipinjemin tapi kayak dia miliki sendiri. Nah, itu mental-mental sebagian kita begitu. Ya bukan cuma rumah, kabeh. Ngileh kok kaya ngene dhewe. Enggak dirawat segala macam dan seterusnya. Enggak apa-apa Ustaz. Bukan enggak apa-apa, sebelum jenengan nempatin kan sudah ada foto-fotonya itu. Pasanglah. Nanti kalau beliaunya pulang kembali ke Jakarta, taruh lagi. Yang rapi, jangan malah dipecahin. Loh, itu bukan milik jenengan loh. Oh gitu Ustaz, ya udah dipasang lagi ya kali ya. Nginep 1-2 hari diantar apa namanya untuk keperluan-keperluannya, pulang ke Jakarta ambil lagi, taruh lagi dengan rapi. Kalau memang ingin menyampaikan, caranya kan yang baik. Jangan sampai salah langkah. Ya, jangan sampai salah langkah. Nah, jadi keinginan yang baik harus ditopang dengan cara yang baik. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sedikit membayangkanlah bagaimana beratnya perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad itu pernah ditanya, "Ya Rasulullah, hal ata 'alaika yaumun kana asyadda min yaumi Uhud?" Wahai Rasulullah, apakah Anda pernah mengalami hari yang lebih sulit, lebih berat dibandingkan pada perang Uhud? Waktu itu Nabi Muhammad menjelaskan iya, ketika beliau berdakwah ke Taif kemudian diusir. Tetapi dari pertanyaan ini bisa kita simpulkan bahwa perang Uhud itu perang yang sangat berat. Ya. Perang Uhud merupakan kejadian dan peristiwa yang sangat membekas, pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai disebutkan dalam pertanyaan sebagai sebuah ukuran dan patokan. Apakah pernah, wahai Rasulullah, ibunda kita Aisyah yang bertanya, istrinya sendiri, apakah pernah Anda mengalami hari dan peristiwa yang lebih sulit dan lebih berat dari perang Uhud? Dan memang benar, wa'asyiral muslimin rahimakumullah, perang Uhud itu memang perang yang sangat sangat dahsyat. Di sana ada al-butulat an-nadirah. Di sana ada cerita-cerita dan aksi-aksi pengorbanan yang sangat luar biasa. Al-Imam Al-Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi, ya, dalam ringkasan sirah, karena beliau adalah sifatnya meringkas, sampai-sampai menjelaskan, "Lam ya'rif laha tarikhu nadhiran." Sejarah belum mencatat, bahkan tidak mencatat yang serupa dengan pengorbanan kaum muslimin pada waktu perang Uhud. Artinya kalau kita bercerita tentang kisah-kisah pengorbanan, kisah-kisah perjuangan, maka kita akan selalu teringat dengan perang Uhud. Sebelum kita melanjutkan, memang konteks waktu itu adalah peperangan fisik antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin. Satu. Yang kedua, saat itu umat Islam dalam posisi diserang, defensif. Mereka bertahan dan mereka hanya ingin melindungi negeri mereka dari serangan musuh. Karena perang Uhud itu kan terjadi di bawah gunung Uhud. Yang menyerang datangnya dari Mekah dan sekitarnya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi dalam perang Uhud. Umat Islam yang diserang. Sehingga umat Islam hanya bertahan. Ya. Cerita awal mula, latar belakang dan kronologinya, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian proses keberangkatan dan perjalanan sampai ke Uhud tidak kita ceritakan di sini. Termasuk juga setelah perang Uhud apa yang terjadi dan dialami, apakah langsung dinyatakan selesai atau Nabi Muhammad melanjutkan dengan misi berikutnya, itu pun tidak disebutkan sekarang. Yang ingin saya sampaikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah kisah-kisah pengorbanan sebagian kecil dari yang ada pada waktu perang Uhud. Ya. Maka catatan yang berikutnya, bila saat itu momennya adalah berperang, betul-betul taruhannya nyawa, risikonya itu terluka paling minim, mereka para sahabat berjuangnya luar biasa, maka semestinya kita di zaman sekarang yang tidak dihadapkan dengan realita perang secara fisik, kita yang saat ini dituntut berjuang bukan di jalur perang. Kita yang sekarang ini dituntut berjuang di arena dakwah. Ilmu dan taklim. Dan mengamalkannya. Semestinya kita malu apabila sedikit saja kendala membuat mundur. Sedikit saja halangan kemudian menyerah. Kita harusnya malu kalau sedikit saja masalah kemudian membuat kita berpikir untuk berhenti saja. Malulah, enggak ada apa-apanya. Resikonya tidak sama seperti yang dialami para sahabat. Mati misalnya. Alhamdulillah, dakwah ahli sunnah itu justru diterima. Dakwah ahli sunnah itu tidak terbendung. Walhamdulillahi wahda. Dakwah ahli sunnah itu tidak terbendung hari-hari ini. Tapi mungkin karena kita yang masih belum berkesempatan untuk melihat dan menengok secara langsung bagaimana derasnya aliran dakwah itu di Indonesia, mungkin kita tidak bisa menyimpulkannya. Tapi saya boleh berceritalah, ya, karena Allah beri kesempatan buat saya untuk berkunjung di kesekian banyak daerah, sekian banyak tempat. Dakwah ahli sunnah itu sudah masuk ke semua lini kehidupan, di semua aspek kegiatan. Dakwah ahli sunnah itu sudah diterima, ya, di semua lapisan masyarakat, ya, dari yang paling bawah sampai yang paling atas, ya, dari petani, peternak, buruh, pengusaha, pejabat, aparat birokrasi, aparat keamanan TNI dan Polri. Di pemerintahan, mulai dari perangkat desa, unsur puspika, di pemerintah kabupaten dan kota, di provinsi, bahkan di kementerian-kementerian pusat, ada dakwah ahli sunnah di sana. Di pulau-pulau terpencil, di atas gunung, di ujung bukit, di pinggir pantai, dakwah ahli sunnah sudah sampai ke sana. Ya. Walhamdulillah, wahda semata-mata karunia, dan itulah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Indikatornya apa? Mudah. Pondok nolak-nolak santri. Ya. Pondok kemudian pendaftarannya nanti. Gitu. Yang daftar banyak-banyak, aduh asramanya gak ada, pengajarnya kurang. Indikatornya apa? Ustadznya pusing. Yang ini menyampaikan, ustadz di tempat kami ada tanah wakaf, tolong bangunkan pondok. Ustadz di tempat kami ada tanah wakaf, tolong bangunkan pondok. Yang satu bilang, Ustaz, bagaimana kalau rumah saya dijadikan tempat belajar anak-anak? Mumet gitu, Ustaz. Yang mengurusin siapa nantinya? Ya. Itu indikatornya. Ya. Dakwah ahli sunnah itu sudah sampai di mana-mana. Ya, karena kita tidak pakai struktur-strukturan, ya, gak ada wilayah, cabang, daerah, kemudian ranting, anak ranting, ya gak ketahuan, ya kan. Paling, oh ada tuh ahli sunnah di sana, ada, ada. Itu. Nah, ketika menjalankan tugas-tugas dakwah, apapun kapasitas dan tugas yang di pundaknya, kita mestinya merasa malu kalau apa sedikit-sedikit pesimis, sedikit-sedikit menyerah, sedikit-sedikit berpikir untuk putus asa, sedikit-sedikit stres, jangan memikirkan itu, janganlah, kita masih belum seberapa. Dalam perang Uhud, Anas Ibn Nawr radhiyallahu anhu, itu pamannya sahabat Anas bin Malik. Ketika terjadi perang Uhud, itu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ghibtu an awwali qitalin. Wahai Rasulullah, perang pertama saya tidak ikut, perang Badar maksudnya. Itu sedihnya luar biasa. Fahazina. Anas bin Nawr ini sedih sekali. Kok kesempatan yang pertama itu terlewat? La in ashadani Allahu. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan saya untuk ikut hadir dalam pertempuran berikutnya, akan saya perlihatkan apa yang bisa saya lakukan. Ini satu. Bagaimana beliau itu menyesal kalau terlewatkan satu kegiatan. Kegiatan ibadah. Bukannya senang, bukan bangga, tapi malah bersedih. Kok gak bisa ikut ya? Bukan malah titip salam ya. Ini aku baru apa? Jalan-jalan nih bareng keluarga. Bukan begitu. Ada saat-saatnya kita harus pilih-pilih waktu, kita pandai-pandai memanage kegiatan. Ya kalau memang tidak bisa ikut, sampaikan aja, gak usah pakai seperti-seperti itu. Ya, cukup mohon maaf gak bisa hadir. Bukan malah kontraproduktif namanya. Anas bin Nawr radhiyallahu anhu itu sedih, kok ketinggalan perang Badar. Makanya beliau bertekad kalau ada pertempuran berikutnya akan betul-betul berjuang. Dan memang betul Anas bin Nawr radhiyallahu anhu, ketika pasukan Islam itu sempat dipukul mundur oleh musuh, maka Anas bin Nawr tergerak hatinya untuk bagaimana memecah konsentrasi musuh supaya tidak terus-menerus menekan umat Islam ini. Sudah beliau bertekad untuk maju membendung gempuran musuh tanpa kenal rasa takut. Beliau berangkat maju. Bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, kata Anas bin Nawr, ya Sa'ad, al-jannah wa rabbin nadr. Wahai Sa'ad, ada surga demi Allah, rabbin nadr. Inni ajidu rihaha duna Uhud. Sungguh saya bisa merasakan aroma wangi surga di bawah kaki gunung Uhud. Itu sebuah keyakinan yang luar biasa. Merindukan surga. Sempat makan beberapa butir kurma, tapi kemudian beliau sadar, ini kalau nunggu habis terlalu lama, dibuang, maju. Radhiyallahu anhu. Gugur Tapi beliau berhasil menjadi salah satu pasukan Islam yang memecah konsentrasi dan membendung gempuran musuh ini. Memberi kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mundur teratur ke tempat yang telah direncanakan sebelumnya, di atas ketinggian kaki-kaki Gunung Uhud. Itu sudah diatur dan direncanakan dalam strategi. Kalau pasukan dipukul mundur, mau kemana? Sudah diatur sebelumnya. Selesai perang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memeriksa pasukan yang gugur. Salah satunya siapa? Anas bin Nadir. Sekejur tubuhnya, ya, semua dari arah depan ditemukan lebih dari 80 luka. Itu tidak sedikit. Antara luka tusukan pedang, tusukan tombak, dan anak panah, serta sabetan. Itu semuanya di depan. Menunjukkan beliau memang berjuang, bukan di belakang. Menunjukkan orang itu sedang lari, menghindar, enggak maju. 80 luka. Bayangkan kalau badan seperti ini dibagi 80 titik. Itu berarti tiap titik sudah ada ini. Jenazahnya tidak dikenali. Ini siapa? Sudah rusak dan hancur kan jasadnya itu. 80 lebih loh lukanya. Yang bisa mengenali jenazahnya itu cuma saudara perempuannya. Itu pun dari jari-jarinya. Oh, ini punya kakak saya. Ini kakak saya ini. Radhiyallahu anhu. Lah itu para sahabat. Mereka yang mengatakan al-jannah. Ada surga. Ini ajidu rihaha duna Uhud. Saya bisa mencium aroma wanginya di bawah kaki Gunung Uhud. Kita kembali ke poin yang saya sebutkan di atas. Itu dulu konteksnya berperang secara fisik. Kalau sekarang kita di Indonesia, kita di Jawa Tengah, kita di Wonosobo, kita di Kaliwaru, konteksnya kan bukan perang secara fisik. Ya. Sekarang kita mengisi, ya, mengisi kegiatan-kegiatan Islam dengan berdakwah. Ya samalah kalau kita berbicara kurang lebihnya. Ya. Dalam hal ini ada kesamaan. Ketika kita berbicara tentang perjuangan para pahlawan melawan Belanda waktu itu, ya kan? Ceritanya kan perang, membunuh, dibunuh, bom, apa dan segala macam. Bukan berarti kemudian sekarang kita mengisi hari-hari pembangunan itu dengan perang, kan? Bukan. Tapi dengan kegiatan-kegiatan positif, ya kurang lebih seperti itulah. Ketika kita berbicara tentang perjuangan Islam, yang sekarang konteksnya perang, yaitu perang Uhud, yang kita ambil intisari dan teladannya bukan perangnya itu. Tapi bagaimana perjuangan, pengorbanan, kegigihan para sahabat. Ya. Kalau sekarang ya sabarnya kita untuk rapat. Maghrib ditelepon. Ya. Bisa rapat malam ini kapan badai isya? Siap. Gitu. Allah. Rapat kok dadakan. Gitu. Ya memang yang dadakan cuma tahu bulat. Ya. Tahu bulat aja digoreng dadakan, masa kita berdakwah gak siap untuk dadakan. Berangkat-berangkat. Itu. Oh, paling risikonya apa? Capek sama ngantuk. Gak ada risiko, nanti sampai sana ditusuk. Satenya yang ditusuk. Nanti sampai sana dimarahin, dijewer, dipukulin. Enggak kan? Membicarakan, ini langkahnya bagaimana ke depan? Strateginya seperti apa ini? Ya. Kerja bakti ngecor jalan, kerja bakti bikin gedung umahat, ya. Nanti kerja bakti untuk mempersiapkan tempat belajar anak, berangkat kan masih belum seberapa dengan yang dialami para sahabat, ya. Ini berangkat dengan tersenyum dan tertawa, kerja baktinya sebentar juga senyum dan tertawa, pulang juga senyum dan tertawa, warak maning. Abu Talha radhiyallahu anhu, kata Anas bin Malik, lamma kana yauma Uhudin inhazama an-nas عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يديهما مجوب عليه بحجفة له وكان رجلا راميا شديدا نازع كسر يومئذ قوسين أو ثلاثا. Abu Talha itu kan seorang pemanah ulung. Ya, ramian syadidan nazar. Seorang pemanah hebat. Ketika pasukan Islam itu dipukul mundur. Mundur. Ini kan gempuran harus ditahan. Di antara yang menahan gempuran musuh itu adalah Abu Talha. Dengan anak panahnya. Bayangin aja lah. Itu musuh datang terus. Melindungi Rasulullah SAW. Kuat orangnya. Hari itu saja, busur panah yang patah, itu dua, bahkan tiga. Itu saking kalau orangnya, patah, ganti lagi. Tarik lagi, terus begini, patah. Ini. Gak kenal capek. Jadi kalau kita sekarang macul lah. Ini, baru, aduh, gantian. Ya kalau memang kita mampunya gantian, gantian. Kalau kita tidak bisa sama seperti Abu Talha, ya memang kondisi kita seperti itu. Tapi jangan menyerah. Ya. Wa kana rajulu yamurru ma'ahu bi ju'batin minan nabli fa yaqulu unzurha li Abi Talha. Kalau ada prajurit muslim lewat kok bawa apa namanya? Anak panah ya, dengan tempatnya itu Nabi Muhammad mengatakan, "Unzurha li Abi Talha. Kamu kasih buat Abu Talha saja." Kenapa? Lebih bermanfaat. Ya. Kalau anak-anak panah itu dilepas oleh Abu Talha, lebih menakutkan musuh. Kenapa? Kencang. Tepat. Memang ahli dan ulung. Abu Talha selalu mengatakan, "Bi abi anta wa ummi la tusyrif. Yusibuka sahmun min sihabil qaum. Nahri duna nahri." Nabi Muhammad kalau sudah ingin melihat situasi peperangan, Abu Talha bilang, "Bi abi anta wa ummi, ayah dan ibuku sebagai jaminan wahai Rasulullah, la tusrif." Jangan. Angkat kepala, jangan. Jangan sampai Anda terkena anak panah musuh. Nahri duna nahri. Pokoknya Rasulullah harus berlindung di belakang saya. Abu Dujana, sahabat Nabi yang lain, pada waktu itu tarasa alaihi bi dhahrihi wan nablu yaqa'u alaihi wa huwa la yataharrak. Di depannya lagi masih ada sahabat Abu Dujana, beliau yang termasuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan sama-sama ini, bayangkan pasukan Islam dipukul mundur, sejumlah sahabat menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini proses evakuasi kalau bahasa kita. Nabi Muhammad waktu itu dievakuasi. Ya. Ke arah mana? Ke arah kaki Gunung Uhud. Sudah disiapkan tempatnya. Naik di tempat yang tinggi. Nah, proses evakuasi itu beberapa sahabat turut serta. Siapa? Tadi Abu Talha. Yang terus menahan gempuran musuh. Abu Dujana itu yang menjadi perisai hidup. Ya. Dengan punggungnya beliau melindungi Nabi SAW. Sementara anak panah itu tertancap di punggungnya, wa huwa la yataharrak. Abu Dujana enggak bergerak sama sekali. Bukan aduh. Ya. Tapi beliau bertahan. Kenapa? Proses evakuasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini VVIP kan. Proses evakuasi dibawa untuk diselamatkan. Apa kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasrah dan menyerah? Tidak. Beliau pun tetap memberikan semangat sahabat-sahabatnya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu usiba fuhu yauma idzin fahatima wajuriha 20 jiraha aw akthar. Asabahu ba'dhuha fi rijlihi fa'aruja. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu termasuk yang mengevakuasi, melindungi Rasulullah, proses penyelamatan itu sampai bibir beliau terkena anak panah. Sehingga akhirnya menjadi orang yang celat. Ya, orang kalau kena bibirnya kan omongan. Ya. Nah, luka itu terbawa. Lebih dari 20 luka dialami sahabat Abdurrahman bin Auf termasuk di kakinya sampai pincang. Kalau kita kan enggak, berangkat taklim apa ada resiko pincang? Berangkat taklim, awas. Ya. Dari ujung sana Abu Aida, awas ada anak panah. Cepat-cepat taklimnya mau dimulai. Iya, sebentar. Enggak ada seperti itu. Kalau merem gak bisa, udah sampai. Apalagi kalau mobilnya otomatis nanti ya kan. Nah, ada risiko seperti itu. Berangkat taklim, berangkat kerja bakti, berangkat ta'awun. Kemudian masih mikir-mikir padahal tanpa risiko. Baik. Yang perempuan bagaimana? Gak mau kalah. Ada di sana Ummu Umarah. Itu ikut serta dalam perang Uhud. Memang ada bagian untuk wanita ya. Tapi kan karena situasinya seperti itu, berubah total. Maka para wanita pun sudah mempersiapkan diri memang. Itu pegang dan angkat senjata juga, karena kondisinya menuntut. Duel dengan Ibnu Qami'ah. Dengan musuh itu duel satu lawan satu, perempuan lawan laki-laki. Ummu Umarah berhasil menebaskan beberapa kali tebasan pedang. Tapi karena musuhnya memang menggunakan baju besi dua lapis, ya cuma ting-ting-ting aja. Tapi lihat keberaniannya. Sementara Ummu Umarah, yang bukan prajurit inti, bukan personel perang, ya personel di divisi yang lain, itu ditebas oleh Ibnu Qami'ah di bagian pundaknya, itu sampai terluka dan kelihatan berlubang. Perempuan. Masa kalah sama perempuan? Jangan. Itu sahabiat. Ummu Umarah sendiri, sampai berakhirnya pertempuran, itu mengalami 12 titik luka di tubuhnya. Radhiyallahu anha. Itu perempuan-perempuan hebat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi, konteksnya kalau sekarang kan bukan perang, ya. Bukan seperti kaum jihadis bahasa yang dipakai ya. Bukan kelompok radikal dan teroris, enggak. Kita tidak mengarah dan mengarahkan ke sana. Ya, ketika kita berbicara tentang perang, ya esensinya bukan perangnya sekarang ini. Tapi lihat bagaimana perjuangan mereka, pengorbanan mereka. Ya. Kalau dulu mereka berperang secara fisik, sekarang kita berdakwah. Kita belajar, kita taklim, kita mengurusi pendidikan anak, pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat. Bagaimana kita mengajarkan Al-Quran sehingga masyarakat dan umat itu sama-sama pandai membaca Al-Quran. Kita mengajarkan akidah untuk mereka, fikih, akhlak dan muamalah. Nah itu ruang kita sekarang. Ya. Di situ kita sama-sama berjuang. Ya, sama-sama kita merindukan surga. Ya kan? Kalau dulu Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Sa'ad bin Mu'ad, al-jannah, ya Sa'ad. Yang penting surga, wahai Sa'ad. Kita pun seperti itu. Ya kan? Ketika kita ngaji, mau kemana? Menempuh jalan ke surga. Karena man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Arnengdi. Menuju jalan surga. Ya, kita gak bilang, aku jadi penduduk surga, bukan. Tapi sedang menempuh jalan menuju surga. Usaha. Ada usaha yang kita lakukan. Sebagai pembuktian bahwa memang kita betul-betul menginginkan dan merindukan surga. Wallahu a'lam bishawab, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita besok di surga. Sebagaimana kita dipertemukan di dunia. Baik. Aku lukau lihada, subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.